Ada pertanyaan, mana lebih afdal tarawih dari awal Ramadan di akhir malam atau di awal malam tapi berjamaah? Tentu tarawih ini afdalnya berjamaah, laki dan perempuan. Bahkan perempuan diizinkan untuk berangkat ke masjid. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarib kutiba lahu qiyamul laila." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, Allah catat dia seperti salat sepanjang malam. Jadi ini khususiat dalam masalah ini. Tidak seperti salat jamaah al-fardhiyah. Kalau jamaah yang fardu, wanita semakin sembunyi di rumah semakin afdal. Tapi kalau salat tarawih tidak. Hadza wallahu ta'ala alam. Apakah doa setelah akad nikah dan doa setelah kajian majelis ilmu termasuk doa yang mustajab? Ketahuilah bahwa doa setelah akad nikah hanya itu, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum bi khair. Enggak ada doa penutupnya, ya pembacaan doa dipimpin oleh tuan guru ini enggak ada. Ini menambah-nambah yang dari Nabi. Apakah mustajab? Tidak. Ya, ada apa dengan mustajab? Tidak. Maka kalau karena itu penutup majelis, karena kita akan nikah majelis namanya, kemudian kita pengajian juga majelis namanya, maka apa? Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza huwa. Ya. Jadi mengenai apakah mustajab berarti tidak, ya. Tapi kalau sekarang ini dikatakan mustajab, iya. Kenapa? Sore hari Jumat. Disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Abu Khaythamah dalam kitabnya Kitabul Ilm bahwa dibawakan oleh Ishaq bin Rahoyah, ya, tidak ada para sahabat itu apabila selesai majelis mengatakan doakan, doakan, enggak ada. Dan sanad atsar ini sahih. Ini tidak ada itu. Ya, Allah taala. Jadi baca Al-Qur'an itu afdalnya di malam harinya atau di siang harinya, Ustaz? Dalam Ramadan. Masalah membaca Al-Qur'an, ya kalau kita lihat nas tentang Jibril kullalaila. Tetapi siangnya bukan berarti tidak. Kenapa? Karena siangnya tempat kita berpuasa. Ya, siang dan malam. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah taala apabila Ramadan datang beliau berhenti mengkaji hadis khusus Al-Qur'an saja siang dan malamnya. Ya, hadza wallahu taala. Ustaz tadi itu orang yang haid nifas itu mengqada sampai. Baik. Jadi haid nifas harus qada. Kalau yang menyusui itu? Taib, menyusui fidyah. Masalah sekarang bertemu antara nifas dengan otomatis orang menyusui. Saya tanya Syekhuna Syekh Ali bin Hasan hafizahullah, beliau mengatakan yughallabul aghlab. Ya, kita ambil lebih umum. Lebih umum apa? Dia nifas. Ya, dia nifas. Karena apa? Nifas tidak lama. Tapi kalau dia menyusui 2 tahun. Hadahwa. Jadi begitu nifas dengan menyusui otomatis. Nah sekarang kalau ditiadakan hukum nifasnya tidak akan disebut oleh para ulama. Karena otomatis orang nifas itu menyusui. Hadahwa. Jadi andai kata para ulama kita akan melihat hanya menyusui karena otomatis, ya tidak akan disebut hukum nifas. Namun perlu diperhatikan, ya, masalah orang yang menyusui. Dengan dia menyusui tidak serta-merta dia tidak puasa. Perhatikan itu. Jadi dia tidak puasa kalau tidak mampu. Ini perlu diperhatikan. Jadi bukanlah dia menyusui atau dia hamil orang tidak wajib puasa, bukan. Diberikan keringanan. Apa arti keringanan setelah datang kesulitan? Dia puasa. Ketika tidak mampu saat puasa barulah dia boleh untuk berbuka. Jadi jangan salah dipahami. Hadza wallahu ta'ala. Tapi demikian, wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.